إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak lebih baik dari seorang Umar ibn Khattab, bahkan kita jauh tidak lebih baik dari Ar-Rasul Karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar ibn Khattab mengetahui Ar-Rasul alaihi salatu wasallam hendak menyalati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang tokoh dan pentolan munafikin, ketika mengetahui ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergegas menanyakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam dalam bentuk pengingkaran, atusalli ala ibni Ubay, ya Rasulullah, apakah engkau akan mensalati kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Kemudian turun ayat Al-Quran yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang membenarkan apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tentang larangan seseorang mensalati orang-orang munafik, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la tusalli ala ahadin minhum mata abada, jangan engkau mensalati wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala melarang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam untuk mensalati seorang dari kalangan munafik. Jangan engkau mensalati salah seorang di antara mereka apabila mereka meninggal. Apabila kondisi ini terjadi kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apabila Umar bin Khattab dalam perkara ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, maka dari sini kita mengetahui bagaimana lagi dengan seorang atau seseorang yang bukan dari kalangan maksumin, bukan rusul, bukan para anbiya. Kita mengetahui para anbiya dan rusul maksum, terjaga dari kesalahan untuk kemudian senantiasa berada di atas kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan apa yang terjadi apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh para nabi dan para rusul, sehingga mereka terjaga untuk kemudian selalu dalam keadaan kesalahan, selalu datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. maka orang-orang yang berada di luar lingkaran para nabi dan rasul tentunya lebih berhak untuk mendapatkan peringatan dan nasihat, tentunya lebih berhak untuk kemudian dinasihati. As-sad'u bil haq merupakan ciri para salaf, lantang menyuarakan kebenaran untuk kemudian berani dan tidak ragu dalam menasihati, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila Abdullah ibn Umar mengatakan kepada seseorang yang mengatakan kepadanya inni uhibbuka fillah, kemudian dibalas dengan inni ubghiduka fillah, ada seseorang datang kepada Abdullah ibn Umar kemudian mengatakan, ya Abdullah, sungguhnya aku mencintai engkau karena Allah, dan dibalas oleh Abdullah ibn Umar, adapun aku sesungguhnya membenci engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara innaka talhan fi adanik au innaka talhan fi adanik wa ta'khudhu ajran alaihi. Sungguhnya engkau dalam melafadzkan lafadz adzan ada kekeliruan, dan sungguhnya engkau mengambil upah dari tugas sebagai seorang adzan atau seorang muadzin. As-sada'u bil haq, lantang dan berani dalam menyuarakan kebenaran, dalam berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertasyabuh dengan orang-orang kufar, dengan Yahud. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri Yahudi, kanu la yatanahawna am mungkarin fa'anu fabisa makanu yafa'alun. Dahulu mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi, la yatanahawna am mungkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah, mereka tidak saling mengingkari atas kemungkaran yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, fabisa makanu yaf'alun, betapa buruknya dan betapa jeleknya perilaku mereka ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada pengingkaran dalam sebuah kemungkaran apapun bentuknya, sekecil apapun kemungkaran tersebut. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam siyak nakirah, kanu la yatanahawna am mungkarin, disebutkan oleh para ulama an-nakirah fi siyakin nahi awin nafi tufidul umum. Kemungkaran di sini menunjukkan bahwa kemungkaran apapun bentuknya mereka tidak mengingkari, maka kita dilarang untuk kemudian meniru mereka, untuk kemudian kita ragu, untuk kemudian kita takut dalam mengingkari kemungkaran, walaupun kemungkaran tersebut dianggap remeh dan dianggap ringan di pandangan kita. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mendengar keluhan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha ingin membeli budak Barirah dari suatu keluarga untuk kemudian budak tersebut dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka sang pemilik keluarga tersebut mempersyaratkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk kemudian walaknya tetap berlaku kepada mereka dan bukan kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sementara kita mengetahui dalam syariat Islam, apabila seorang budak dibebaskan, maka orang yang membebaskan budak tersebut yang berhak terhadap walaknya. Maka kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam bangkit untuk kemudian memberikan nasihat secara umum kepada kaum muslimin. Mabalu qaumin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillah. Ada apa dengan suatu kaum, dengan sekumpulan orang yang mereka mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam syariat Islam? Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam menasihatkan, menyebutkan di tengah umat kejadian seseorang yang terjadi ketika melakukan pelanggaran. Begitu juga dengan kisahnya seorang yang diutus oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam menarik harta zakat untuk kemudian orang ini mendapatkan hadiah, menerima hadiah dari orang yang diambil zakatnya, diingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam bangkit berdiri di hadapan kaum muslimin, mabalu fulan yaqulu uhditu hadza li wa hadza lakum ala yaqudu fi baiti abihi aw ummihi aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. bangkit untuk kemudian memberikan nasihat secara umum kepada kaum muslimin. Ada apa dengan fulan ketika dia menarik zakat untuk kemudian mengambil hadiah dari orang yang ditarik zakatnya? Perkara yang terlarang dalam syariat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bangkit untuk kemudian memberikan nasihat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang dibutuhkan oleh manusia, yang dibutuhkan oleh kita semuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan membinasakan suatu kaum secara zalim ketika kaum tersebut, ketika penduduk dari suatu negeri tersebut orang-orangnya adalah muslihun. Dari sini kita mengetahui tidak cukup untuk kemudian mengangkat bala, untuk kemudian dalam rangka menolak bala musibah dan azab yang hendak Allah turunkan, apabila orang-orangnya adalah orang-orang yang salah, hal ini tidak cukup. Namun sebab yang dapat menghantarkan suatu kaum aman dari azab Allah, sebab yang dapat menghantarkan suatu kaum terhindar dari azab Allah, apabila pelakunya, apabila mereka adalah orang-orang muslihun, saleh pada dirinya, dan mereka memperbaiki keadaan orang lain, sehingga diharapkan dengan adanya islah, dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengetahui ketika kita hidup di suatu kaum, di suatu negeri yang banyak terjadi kemaksiatan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menurunkan azab-Nya, tetapi kita berusaha dengan cara yang lain juga, cara yang ditentukan oleh syariat agar azab tersebut tidak jatuh kepada kita. Wa ahluha muslihun, dengan syarat penduduk suatu kaum tersebut, penduduk suatu negeri tersebut, orang-orangnya adalah pelaku islah, sehingga orang-orang tersebut diharapkan tidak hanya berbuat saleh untuk dirinya, tetapi berbuat saleh untuk orang lain, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun tentunya perlu diperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut tidak akan lepas dari syarat-syaratnya dan dari adab-adabnya serta aturan-aturannya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.